Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyaran nisa rahimani wa rahimakunallah. Di pembahasan kita pada pagi hari ini, masih kita sebutkan dan kita bacakan risalah karya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang berjudul Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Pada mukaddimah yang sebelumnya telah kita sebutkan, telah kita ketahui bersama bahwasanya baiknya hati sebagai tolak ukur baiknya al-jawarih wal-arkan, amalan anggota badan seorang manusia, baik amalan lisan, baik ketika bertutur kata, beradab dan penuh kesopanan, ataukah amalan-amalan tangan, amalan-amalan kaki, amalan jawarih, amalan anggota badan yang nampak, yang seorang bisa melihat, itu menjadi baik dengan sebab baiknya al-qalb, baiknya hati. Ini menunjukkan demikian besar pengaruhnya hati pada amalan-amalan badan seorang hamba. Namun seiring dengan ini, yang namanya hati al-qalb terkadang sakit dan terkadang sehat. Sehatnya hati sebagai tolak ukur baiknya amalan-amalan yang zahir dari badannya. Sehingga hati yang sehat adalah hati yang bisa menampakkan secara zahir pada diri pemiliknya amalan-amalan yang baik. Namun ketika hati itu sakit, menyebabkan akhirnya sakit dan berkurang pula amalan-amalan yang baik yang muncul dari anggota badannya. Namun sakitnya hati tidak kemudian menjadi tolak ukur tidak bisa disembuhkannya sakit yang ada pada hati tersebut. Penyakit-penyakit hati itu ternyata bisa disembuhkan. Dan di sana terdapat sebab-sebab yang dengannya hati seseorang menjadi bersih, hati seseorang bertumbuh menjadi baik, sehingga baik pula nantinya amalan-amalan jawarih, anggota-anggota badannya. Dan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab zakatul qalb yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bab bersihnya, bertumbuhnya dan bertambah baiknya hati. Ini bab yang sangat perlu untuk diketahui oleh seorang mukmin, seorang mukminah. Karena dengan seorang memperhatikan bab ini, maka dia akan bisa meminimalisir sakitnya hati. Dia akan bisa untuk terus mengupayakan agar hatinya senantiasa sehat, senantiasa bersih. Nah, dan telah kita sebutkan beberapa di antara perkara-perkara yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab tersebut. Sekarang kita baca pembahasannya setelahnya, wadzulmu, dan kezaliman. Ini perkara al-zalim, al-zulm, juga perkara yang sangat berbahaya dan mempengaruhi baik dan bertumbuh kembangnya, sehatnya hati-hati seorang hamba. Atau dengan kata lain, seorang yang berkeinginan memiliki hati yang sehat, yang nantinya sehat dan baik pula amalan badannya, dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan az-zalam, az-zulm, perbuatan-perbuatan kezaliman. Ia mulai berupaya untuk mengoreksi lisan. Jangan sampai nantinya lisannya tersebut dia gunakan untuk menzalimi saudaranya. Ia juga mulai berupaya untuk mengevaluasi amalan tangannya. Jangan sampai nantinya tangannya digunakan untuk menzalimi saudaranya. Dan di zaman kita saat ini, lisan dengan tangan memiliki kemiripan yang sama pada sebagiannya antara satu dengan yang lain. Seseorang dengan lisannya dia bisa berucap, berkata kotor kepada saudaranya. Naam, menzalimi saudaranya dengan lisan. Dan tangan pada zaman kita saat ini memiliki fungsi yang sama dengan lisan dalam perkara yang tadi kita sebutkan. Melalui tulisan, dia gunjing saudaranya. Bisa dia sebarkan melalui sarana elektronik, apakah di Facebook, apakah di WhatsApp, dan yang semisalnya. Ataukah dia pasang melalui status WhatsApp-nya. Dia pasang di status WhatsApp-nya, mengkritiki saudaranya, ataukah mungkin merendahkan saudaranya dengan statusnya, dengan kata-kata sindiran, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Nah, sehingga hendaklah seorang mukmin dan mukminah berupaya untuk menahan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, kuffa 'alaika hadza, tahanlah olehmu perkara ini, sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke lisan. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, a inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, ya Nabi Allah, apakah kita itu akan disiksa disebabkan karena apa yang kita ucapkan dengan lisan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hal yakubun nasu fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menyebabkan seorang itu ditelungkupkan di atas pundaknya kemudian dilemparkan ke neraka jahannam disebabkan karena sebab ulah lisan mereka. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya seorang muslim yang benar-benar muslim adalah seorang muslim yang lainnya itu terselamatkan dari kejelekan lisannya dan tangannya. Nah, ini termasuk dari sebab-sebab perbuatan kezaliman muncul disebabkan karena lisan salah di dalam berucap, salah di dalam berkata, direndahkan saudaranya sehingga menyebabkan akhirnya muncullah perbuatan kezaliman tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, pernah satu ketika Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Aisyah ini dilatar belakangi karena kecemburuan beliau sebagai seorang wanita terhadap Sofiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasbuka anis Sofiyah, cukup sudah kamu jangan terlalu perhatian dengan Sofiyah. Naam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa innaha kadza wa kadza, sesungguhnya Sofiyah itu begini dan begitu. Disebutkan maksud dari perkataan Aisyah, sesungguhnya Sofiyah itu begini dan begitu, maksudnya adalah qasirah, dia celah fisik yang dimiliki oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang wanita yang postur tubuh, kan yang memiliki postur tubuh yang pendek. Naam, memiliki perawakan yang kecil, yang pendek. Sehingga Aisyah mengkritiki Sofiyah dilihat dari sisi fisiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sesungguhnya engkau wahai Aisyah telah mengucapkan satu kalimat yang apabila kalimat itu dicelupkan ke lautan, kita tahu lautan demikian luas, demikian dalam menunjukkan airnya, demikian banyak dan berlimpah. Naam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggambarkan kepada Aisyah kalimat yang diucapkan dengan lisannya adalah kalimat yang sangat berbahaya. Beliau mengatakan kalau semisal kalimat ini dicelupkan ke lautan tersebut, lamazajadhu, maka kalimat ini akan mengotori lautan tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab musabab akibat dari lisan yang dia zalimi saudaranya, yang dia cela saudaranya, yang dia ghibahi saudaranya, menyebabkan munculnya perbuatan dosa yang demikian besar nilainya di sisi Allah tabaraka wa taala. Kalau semisal kita memiliki limbah sampah sebanyak mungkin 20 truk kita buang di lautan, maka limbah tersebut masih belum bisa menodai lautan tersebut, ya kan? Lautan itu masih terlihat bersih. Masih terlihat bersih. Enggak seberapa limbah yang banyak tersebut dengan banyaknya air yang ada di lautan. Sama halnya tinta yang berwarna hitam kita teteskan ke sejamban air yang bersih, maka noda yang sedikit tersebut tidak akan bisa merubah warna dan menjadikan kotor. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat yang berisikan kezaliman kepada saudaranya itu memiliki dampak yang buruk dan memiliki nilai dosa yang demikian besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Hingga Rasul menggambarkan apabila kalimat ini dicelupkan ke lautan, maka pastilah lautan tersebut akan ternodai. Padahal Aisyah di dalam hadis ini mengkritiki Sofiyah dilihat dari sisi postur tubuhnya yang pendek, menunjukkan dia ghibahi Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, namun menyebabkan efek dosa tersebut demikian besar. Apabila sekedar mengucapkan kalimat yang seperti itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Aisyah dengan peringatan yang keras, maka bagaimana pandangan anti seluruhnya apabila kalimat tersebut jauh lebih kotor, lebih jelek, lebih besar dari sisi dampaknya ke orang yang mendengarkan dibandingkan hanya sekedar mengkritiki dari sisi fisiknya. Nah, mungkin dia dustai saudaranya, mungkin dia memanipulasi, ataukah mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman dan yang semisalnya. Ini tentulah dampaknya jauh lebih besar, lebih buruk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ma min syai'in ahwaju min tuli sijni minal lisan. Tidak ada satupun dari anggota tubuh yang kita miliki yang lebih layak untuk kita penjarakan dengan waktu yang lama kecuali lisan. Kecuali lisan, sehingga hati-hati dengan lisan. Hati-hati pula dengan ketikan-ketikan jemari-jemari tangan-tangan anti. Nah, bersihkan semua itu seluruhnya dari noda-noda kezaliman. Dan tadi kita sebutkan zulum, kezaliman adalah sebab musabab kotornya hati, sebab musabab sakitnya hati yang menyebabkan akhirnya rusak amalan-amalan jawarih, amalan-amalan badannya, menyebabkan akhirnya rusak pula amalan lisannya, rusak pula amalan tangannya, rusak pula amalan hatinya, rusak pula amalan kakinya. Penyebabnya adalah disebabkan diantaranya karena kezaliman. Naam. Di dalam hadis qudsi Allah tabaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya saya haramkan pada diriku melakukan perbuatan kezaliman kepada hamba-hamba ciptaan Allah tabaraka wa taala. Maka saya juga menjadikan kezaliman ini adalah satu perkara yang saya haramkan untuk kalian lakukan antara sesama kalian dengan yang lainnya. Maka janganlah kalian saling melakukan perbuatan kezaliman tersebut. Fala tadzalamu. Naam. Ini ma'asyarun nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Ini masalah ini kita harap untuk dijadikan perhatian secara bersama dan kita berupaya untuk sama-sama melakukan evaluasi pengoreksian dari semua perbuatan-perbuatan kita agar berjalan di atas koridor yang disyariatkan oleh Allah dan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kelanjutan dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wadzulmu salasatu anwa', dan kezaliman. Kezaliman itu kata beliau terbagi menjadi tiga macam. Ketiga macam kezaliman ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah zulmul insan ala Allah, kezaliman yang pertama, kezaliman seorang manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini kezaliman yang paling besar, seseorang menzalimi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dilakukan dengan seseorang melakukan perbuatan kesyirikan. Karena hak Allah yang wajib dilakukan oleh makhluk adalah makhluk tersebut menyembahnya. Ia berikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga hak ibadah adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga apabila seorang hamba dia memalingkan hak Allah tersebut kepada selain Allah, kepada makhluk, siapapun mereka, maka dia telah menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama mungkin ketika kita memiliki uang, kita ingin bersedekah kepada si A, kita amanahkan uang ini kepada si B, dan kita berikan arahan kepada si B, berikan uang yang saya titipkan ini kepada si A, sehingga uang ini adalah haknya si A, bukan yang lain. Namun ternyata subhanallah si B ini memberikannya kepada si C. Naam. Dengan alasan karena si A ini ketika hendak memberikan uang, dia kan tidak tahu perbuatan yang saya lakukan. Saya juga enggak suka sama si B. Maka kita katakan si B ini seorang yang zalim. Seorang yang zalim, dia diberikan amanah untuk memberikan uangnya kepada si A, ternyata dia berikan kepada si C. Dia berikan hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang kepada selainnya. Ini kezaliman. Karena makna dari zulum, kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Naam. Ini contoh kezaliman. Maka demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala, Allah memiliki hak yang harus dijalankan oleh makhluknya, yaitu untuk disembah. Ketika seorang hamba ia berikan hak Allah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kezaliman atas Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini kezaliman yang paling besar. Karena itulah dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ini kezaliman yang pertama, kezaliman yang paling besar, adlamu zulm, kezaliman yang paling zalim adalah ketika seorang makhluk menzalimi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari macam zalim adalah zalmul insan ala ghairih, kezaliman seorang manusia kepada selainnya. Kezaliman seorang manusia kepada selainnya. Ia zalimi sendiri, ia zalimi kawannya, ia zalimi tetangganya, ia zalimi saudaranya. Seorang anak menzalimi orang tuanya. Naam, ini termasuk dari macam kezaliman yang kedua. Termasuk dosa besar, namun tingkatan dosanya di bawah kezaliman yang pertama. Naam, yaitu kezaliman seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kezaliman yang terakhir adalah zalmul insan ala nafsih, kezaliman seorang manusia kepada diri mereka sendiri. dengan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena seorang hamba itu nantinya pada hari kiamat akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh dirinya di alam dunia. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan, maka dia telah menzalimi jiwanya, karena dengan perbuatan kejelekan tersebut menyebabkan jiwanya tersebut akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika Allah khabarkan keadaan ahli nar yang mendapatkan azab dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala disebabkan karena dosa-dosa mereka, Allah katakan wa ma dzalamnahum walakin anfusahum yadzlimun. Kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi diri-diri mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Naam, walakin anfusahum yadzlimun. Sehingga Allah mengazab mereka bukan sebagai bentuk kezaliman Allah kepada makhluknya, tapi makhluk itu yang melakukan kezaliman kepada dirinya, sehingga dengannya akhirnya dirinya mendapatkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kezaliman yang paling ringan dibandingkan yang kedua dan yang ketiga, karena akan bisa mendapatkan ampunan dari sisi Allah hanya sekedar seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kezaliman yang kedua, kezaliman seseorang kepada selainnya, akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah apabila dia yastahil, dia meminta keridhaan dan kehalalan orang yang dizaliminya tersebut. Nah, disebutkan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhihi," barang siapa yang dia memiliki perbuatan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta keridhaan kepada saudaranya tersebut sebelum datang satu hari yang tidaklah akan bermanfaat dinar dan dirham serta harta-harta benda yang lain. Yang akan bermanfaat di hari kiamat adalah amalan-amalan kejelekan akan ditukar, dibalas, ditebus dengan amalan-amalan kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan motivasi bagi segenap umatnya untuk sesegera mungkin menyelesaikan perbuatan-perbuatan kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Nah, sebelum datang pada hari kiamat, ketika datang hisab, maka tidaklah akan bermanfaat harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi yang bisa menyelamatkan seorang adalah amalan-amalan solehnya, akan dia gunakan untuk menebus kesalahan yang dia lakukan, kesalahan lisannya, kesalahan tangannya, ia berikan kepada saudaranya. Wal'iyadzubillah. Disebutkan di dalam salah satu hadis, Nabi SAW menyatakan, atadruna man muflis. Taukah siapa di antara kalian, siapakah seorang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, seorang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah mereka orang-orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta benda, dia bangkrut. Bangkrut dilihat dari sisi dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-muflisu min ummati, bukan demikian seorang yang bangkrut, Tapi seorang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat membawa amalan salat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, amalan-amalan yang soleh dia bawa menemui Allah tabaraka wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat, ternyata dia datang sebelumnya di alam dunia pernah mencaci maki saudaranya si fulan. Dia caci maki saudaranya, syatam. Dia caci maki saudaranya, caci makian ternyata termasuk dari kezaliman. Nah, kata-kata yang kotor yang menyinggung perasaan saudaranya dengan kata-kata yang tidak dibenarkan secara syar'i, itu termasuk dari kezaliman. Nah, apabila saudaranya tersebut tidak menghalalkan ucapan-ucapannya, maka akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap ucapan ada pertanggungjawabannya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid, sehingga setiap kalimat ada pertanggungjawabannya. Sehingga kita kembali kepada hadis, orang ini membawa amalan-amalan soleh, namun dia datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gunakan lisannya untuk mencaci maki saudaranya. Wa qadzafa hadza, dia gunakan lisannya untuk menuduh dengan tuduhan yang palsu, qadzaf, terhadap saudaranya, sementara saudaranya berlepas diri darinya. Nah, dituduh berzina padahal dia tidak berzina. Dituduh mencuri padahal dia tidak mencuri. Dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim padahal ternyata dia tidak melakukannya. Qadzaf. Ini juga termasuk dari kezaliman. Akan dipertanggungjawabkan setiap tuduhan-tuduhan tersebut oleh Allah pada hari kiamat. Kezaliman yang berhubungan dengan lisan. Wa ya'ti wa qad akala mala hadza, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan telah dia makan hartanya si fulan dengan tanpa hak. Dia curi hartanya si fulan. Pencurian dari setiap rupiah yang kita ambil pada harta saudara kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat. Di hari tidaklah bermanfaat dinar dan dirham. Naam. Sehingga hati-hati dari perbuatan kezaliman. Dan sadarlah, seseorang yang mungkin pernah melakukan perbuatan kezaliman-kezaliman tersebut sebelum datang ajal, sesegera mungkin dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbuatan zalim itu tidak cukup disebutkan oleh mereka para ulama hanya sekedar bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia melakukan perbuatan kezaliman, dia berdosa dengan zalim tersebut dan dosanya akan diampuni apabila berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jal, karena kezaliman adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Namun hak yang kedua pada perbuatan kezaliman yang dimiliki oleh orang yang mazlum, yang dizalimi tersebut, tidak akan dimaafkan oleh Allah hingga orang tersebut meminta kehalalannya, meminta keridhoannya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Sehingga hati-hati dari kezaliman. Disebutkan oleh tak sedikit dari kalangan mereka para ulama, apabila seseorang dia melakukan perbuatan kezaliman tersebut sifatnya adalah ghibah, menggunjing saudaranya, mungkin mengkritiki, menyebutkan aib saudaranya, sementara saudaranya belum mengetahui, apa yang dia gunjingkan tersebut, maka cukup baginya bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyebutkan kebaikan orang yang kita zalimi tersebut di hadapan mereka, orang-orang yang sebelumnya kita gunjingi dirinya. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu dia datang menemui si fulana. Tidak perlu dia datang menemui orang tersebut. Karena dengan dia menemui dirinya memungkinkan nantinya muncul adanya kesalahpahaman. Nah, afan ana pernah mengata-ngatai anti itu demikian dan demikian loh. Nah, ini enggak perlu. Kalau semisal dia belum mengetahui pernah melakukan perkataan-perkataan tersebut. Dan kalau semisal kezaliman yang kita lakukan adalah berhubungan dengan pencurian, penipuan, kita mengambil hartanya si fulan, kita mengambil hartanya si alan tanpa sepengetahuan diri mereka, apabila kita ingin meminta kehalalan kepada mereka, maka cukup kita datangi si fulan dan kita berikan senominal dengan harta yang kita ambil sebelumnya. Kalau semisal kita mengetahui keberadaannya, kita cari. Nah, tapi kalau semisal kita tidak mengetahui keberadaan dirinya, maka disebutkan oleh mereka para ulama cukup dengan bersedekah. Kita niatkan sejumlah, kita niatkan pahalanya untuk si fulan yang pernah kita zalimi tersebut dengan jumlah yang sama dengan harta yang kita ambil sebelumnya. Naam. Falhasil, kita kembali kepada hadis, orang ini datang dalam keadaan mengambil hartanya si fulan. Bahkan juga Rasul menyebutkan wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan. Dan dia telah membunuh si fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia akan datang pada hari kiamat, dia berikan amalan-amalan kebajikannya kepada si fulan, si fulan, si fulan tersebut. Hatta idza nafidat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaih, dan apabila seluruh amalan kebaikannya telah habis dia berikan kepada orang-orang yang dia zalimi tersebut sebelum terlunasi perbuatan-perbuatan kezaliman yang dilakukan kepada sebagian mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ukhizat min khatayahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Maka bila amalan kebaikannya habis, diambillah amalan-amalan kejelekan dari orang yang dizalimi sebesar dengan kezalimannya, diberikan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Terus demikian sehingga datanglah dia pada hari kiamat membawa dosa-dosa orang yang dizalimi, tidak membawa satu kebaikan pun, dan ketika itu dia dilemparkan oleh Allah ke neraka jahannam wal'iyadzubillah wal'iyadzubillah. Sehingga demikian besar dampak dari kezaliman ini, dan di antara dari dampaknya adalah mempengaruhi tumbuh kembangnya hati sehat dan tidaknya hati seorang hamba. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wadzulmu kulluhu min amradil qulub. Kezaliman dari ketiga jenis kezaliman yang tadi telah kita uraikan, kita sebutkan penjabarannya, seluruhnya adalah termasuk dari penyakit-penyakit hati. Seorang melakukan kesyirikan menyebabkan hatinya sakit. Seorang melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman itu diwujudkan dengan lisan, diwujudkan dengan tangan, maka menunjukkan hatinya sakit. Seseorang melakukan kezaliman kepada dirinya dengan melakukan kemaksiatan juga sama menyebabkan hatinya sakit. Seluruh kezaliman dengan berbagai macam jenisnya, Syekhul Islam menyebutkan min amradil qulub, termasuk dari penyakit hati. Wal adlu sihatuha, dan sikap adil, tidak zalim, bersikap bijak adil, menempatkan sesuatu pada haknya, pada tempatnya, adalah sebagai sebab musabab bersihnya, baiknya hati dan bersihnya hati tersebut. Menyebabkan hati itu baik, menyebabkan hati itu menjadi bersih. Penyebabnya adalah al-adl, sikap adil, sikap bijak. Qala Ahmad bin Hanbal, kata Syekhul Islam, berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, li ba'dhin nas, terhadap sebagian manusia, lau sahhahta lam takhaf ahadan. Kalau semisal kamu ini adalah orang yang telah menjadi baik, maka engkau tidak akan takut kepada siapapun. Seorang yang baik, hatinya baik, imannya, tidak akan memiliki rasa takut kepada siapapun selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat maksudnya, kata Syekhul Islam, khawfuka minal makhluk huwa min maradin fika, ka maradis syirik wa dhunub. Takutmu kepada makhluk selain Allah, ini juga termasuk dari penyakit yang ada pada dirimu yang harus kamu obati. Seperti penyakit syirik dan penyakit dosa-dosa. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk memiliki rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, musuh-musuh Allah. Takutlah kepada aku, kata Allah, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Sehingga di sini Syekhul Islam menyebutkan takut ini juga termasuk dari penyakit yang harus diobati oleh seorang, penyakit hati. Menunjukkan hati yang baik, hati yang bersih, tidak memiliki rasa takut kepada makhluk. Yang ia punya rasa takut hanya dimiliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada jin, takut kepada syaitan, ini penyakit yang harus disembuhkan. Sehingga menyebabkan akhirnya seorang memiliki sikap penakut. Sikap penakut. Apalagi para wanita-wanita mukminat. Diharapkan untuk bisa mengontrol rasa takutnya agar sesuai dengan kontrolan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jangan menjadi seorang wanita yang mudah memiliki rasa takut, suka berhalusinasi, ya kan? Ditinggal sendirian takut. Ditinggal abi uminya, berangkat sebentar, mungkin berziarah ke tempat keluarganya, takut. Ini penyakit. Harus disembuhkan dengan iman. Harus disembuhkan dengan belajar apa itu tauhid, apa itu iman. Agar bisa menempatkan rasa takutnya sesuai dengan syariat Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila syaitan itu melihat pada diri seorang hamba adanya rasa takut, malah semakin menjadi-jadi syaitan tersebut. Nah, semakin menjadi-jadi dia. Sebagai contoh, mungkin kita satu ketika mengontrak, menyewa di satu rumah yang dikenal rumah tersebut adalah rumah yang angker. Nah, rumah yang angker. Nah, didengarkan banyak kisah demikian dan demikian. Kisah yang membuat bulu kuduk seorang merinding. Namun apabila seorang mukmin dimiliki prinsip iman yang kuat, tauhid yang kuat, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah, dia akan tenang tinggal di rumah tersebut. Dengan sendirinya syaitan akan menyingkir dari orang tersebut. Bukannya seorang mukmin itu takut kepada syaitan, bahkan syaitan yang takut kepada seorang mukmin yang kuat imannya. Yang kuat iman. Tidakkah kita pernah mendengarkan hadis pujian Rasul kepada Umar ibn al-Khattab? Kalau Umar melewati satu jalan, kemudian berpapasan dengan syaitan, la salaka syaitanu fajjan, maka pastilah syaitan itu akan memilih jalan selain jalan yang dengannya mereka berpapasan dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, syaitan takut kepada Umar disebabkan karena kuatnya Umar di dalam menjalankan prinsip agama Allah tabaraka wa ta'ala. Namun apabila kita terus mendominasi, memiliki rasa takut kepada syaitan tersebut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit melihat ke sisi pojok rumah, dikit-dikit melihat ke lorong rumah, dikit-dikit arahannya, matanya melihat ke sisi yang lainnya, maka syaitan ketika melihat pintu itu terbuka, semakin senang dan semakin bertambah liar ia menggoda seorang manusia. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Nah, sehingga jadilah orang ini sering dihantui, ya kan? Orang ini sering dilihat, sering melihat penampakan-penampakan disebabkan karena tidak kuatnya iman yang ada di dalam dirinya. Nah, sehingga ini juga perkara yang butuh untuk kita perbaiki bersama. Al-khauf, takut kepada selain Allah, disebutkan oleh Syekhul Islam termasuk dari penyakit yang ada pada dirimu, yang ada pada hatimu, seperti penyakit syirik, penyakit dosa yang menyebabkan akhirnya hati itu sakit disebabkan karena rasa takut tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada pagi hari ini. Wal afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.